Bilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fid din, azzakumullah, wal akhawati fillah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan malam ini insyaallah kajian kita membahas kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah. Sebelum kita lanjutkan, baik, seperti biasanya ikhwan yang menghafal matannya, falyatafaddal. Sekarang gilirannya Abdul Fadl ya, sama tiga orang. Abdul Fadl, Ubaidullah, kemudian Abu Aisyah. Taqra. أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا المشركون. أيوة. Sudah. طيب. بيد الله. Kullu ma yata'allaqu bi-shu'unihi wa nafa'a ayyakuna bi-shu'unihi wa nafa'a ayyakuna bi-shu'unihi wa nafa'a ayyakuna bi-shu'unihi wa nafa'a ayyakuna bi-shu'unihi wa nafa'a ayyakuna bi-shu'unihi wa nafa'a ayyakuna bi-shu'unihi wa nafa'a ayyakuna bi-shu'unihi wa nafa'a ayyakuna bi-shu'unihi wa nafa'a ayyakuna bi-shu'unihi wa nafa'a ayyakuna bi-shu'unihi wa nafa'a ayyakuna bi-shu'unihi wa nafa'a ayyakuna bi-shu'unihi wa nafa'a ayyakuna bi-shu'unihi wa nafa'a ayyakuna bi-shu'unihi wa nafa'a ayyakuna bi-shu'unihi wa nafa'a ayyakuna bi-shu'unihi wa nafa السماء نفاها القرآن. أولا ثم يقال له يرفع رأسك وقل يسمع وسل ترضى واشفع تشفى. وقال أبو هريرة رضي الله عنه له صلى الله عليه وسلم وحقيقته سدى فتين. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه له صلى الله عليه وسلم وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا بعهد التوحيد والإخلاص انتهى كلامه. سنت بارك الله فيك. طيب cukup ya, insyaallah di pertemuan berikutnya yang bagiannya yang baru. Baik. Ikhwani fi din wal akhawati fillah barakallahu fikum jami'an. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan bab tentang dalil-dalil yang datang menjelaskan tentang sihir, di mana pada bab ini disebutkan tentang hukum sihir, apa hukumnya sihir dan apa hukuman bagi pelakunya di dunia. Baik. Ini sudah kita terangkan dalil-dalilnya. Hukumnya adalah kafir, kufur, dan pelakunya hukumannya di dunia adalah dibunuh. Ya, sepakat ulama bahwa dibunuh hukumannya di dunia, tukang sihir. Tidak ada khilaf di kalangan ulama. Yang diperselisihkan oleh ulama adalah apakah mereka disuruh bertaubat dulu baru dibunuh atau langsung dibunuh tanpa disuruh bertaubat. Ini yang diperselisihkan oleh ulama. Ya, adapun hukumannya dibunuh, sepakat dibunuh. Tetapi apakah disuruh bertaubat dulu? Kalau dia taubat tidak dibunuh, kalau tidak baru dibunuh? Ini yang diperselisihkan oleh ulama. Jumhurul ulama mengatakan dibunuh tanpa disuruh bertaubat. Sebab para sahabat ya dalam hadis tidak dirinci, tidak disebutkan disuruh taubat. Haddus sahir darbatun bisayf, kata Nabi. Hukuman bagi tukang sihir adalah dipukul dengan pedang, dipenggal dengan pedang. Ya, tidak ada penyebutan bertaubat. Dan juga ini adalah amalan-amalan sahabat, di mana Umar ketika menulis surat kepada para menterinya, di situ Umar menyuruh untuk membunuh tukang sihir wanita, laki-laki dan wanita tanpa menyuruh bertaubat dulu. Ya, dan itu yang diamalkan oleh para sahabat yang lain seperti Jundub. Ya, Jundub bin Abdullah, Jundub bin Sufyan Al-Khair, demikian pula Hafsah yang menyuruh untuk membunuh budak wanita yang menyihirnya. tanpa disuruh bertaubat kepada Allah. Dan ini pendapat kebanyakan ulama. Adapun al-Imam Asy-Syafi'i berpendapat disuruh bertaubat dulu. Kalau dia bertaubat tidak dibunuh, kalau tidak bertaubat baru dibunuh. Ini pendapat al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Baik. Ikhwani fi din, azzakumullah. Setelah beliau sebutkan bab ini, bab yang menjelaskan tentang hukuman, hukumnya sihir dan hukuman tukang sihir, beliau akan menyebutkan pada bab berikutnya jenis-jenis sihir. Jenis-jenis sihir. Taib, sebelum kita masuk pada bab ini, ya sebagai faedah, ya sebab ada kaitannya dengan bab sebelumnya. Ya pada bab sebelumnya disebutkan hukuman bagi para tukang sihir, yaitu dibunuh. Nah, makna di sini penting bagi kita untuk mengenal yang mana tukang sihir itu. Jangan sampai salah bunuh. Jangan sampai bukan tukang sihir dikira tukang sihir. Ya. Baik. Lihat misalnya di pinggir jalan, ya, pertunjukan-pertunjukan, ya langsung dihukumi tukang sihir. Oh, tukang sihir itu sebab bisa merubah sesuatu jadi ini. Padahal kan dilihat apakah betul-betul tukang sihir atau tidak. Nah, ada tukang sulap, ya tukang seperti yang pernah ditanyakan, ya tukang sulap, ya kadang memang matanya manusia disulap, ini sihir. Matanya manusia yang disulap, maka ini sihir. Ya, baik. Sebuah benda dia pegang, kemudian berubah menjadi, misalnya bergerak itu benda, ya atau berubah. Nah, ini kalau dia menggunakan mantra-mantra, maka ini sihir. Tapi kalau dia menggunakan khiffatul yad, istilah ulama khiffah, kepiawaian tangannya, itu bukan sihir. Iya kan? Iya, kadang ada kertas dirubah jadi uang. Padahal sebenarnya bukan permainan sihir dia, tapi permainan tangannya, ya. Iya kan? Atau pisau tiba-tiba dia dia tusuk lidahnya, ternyata pisaunya bolong. Ya kan? Nah ini bukan sihir, tapi ini istilahnya musya'wadah, ya para tukang sulap. Jadi dilihat juga, tapi kecuali kalau dia merubah sesuatu, menyihir mata manusia dengan menggunakan mantra. Nah inilah sihir, ya di menggunakan mantra mengambil benda, misalnya telur atau apa. Kemudian menggunakan mantra-mantra, kemudian tiba-tiba benda itu bergerak dengan mantra-mantranya, ini sihir. Paham ya? So, di sini ada permainan syaitan, permainan jin. Naam, permainan jin di sini, ya. Ikhwani fi din, azzakumullah. Naam. Antum bisa lihat di bukunya Syekh Abdul Wahid Abdul Salam. Di situ dibedakan antara sihir takhili dengan sulap. Sulap yang pakai tangan. Iya. Kalau sihir takhili, ya, sihir takhili yang mata manusia disihir, itu kata beliau, itu tukang sihirnya membawa sebuah benda yang dikenal, benda yang ma'ruf, misalnya telur atau apa. Kemudian dia membaca mantra. Dia membaca mantra-mantra. Nah, setelah dia baca mantranya atau tolasim atau raja-rajahnya, ada raja-raja dipakai, maka benda itu kemudian bergerak atau berubah. Nah, ini kata beliau ini sihir. Ini sihir. Nah, bagaimana cara tahu itu sihir? Ada sihirnya. Beliau menyebutkan kalau Seseorang dapat seperti itu, dia baca, dia azan, atau dia baca ayat kursi, atau baca zikir-zikir yang mengusir syaitan. Biasanya kalau dia sihir, taib, itu tidak akan jadi dia. Itu kata beliau. Sebab beliau pernah mencontohkan, beliau pernah membuktikan. Kata beliau, ada satu kejadian yang terjadi. Ada orang, kata beliau, mushaf Al-Quran, mushaf ini diikat dengan, ya mungkin benda-benda sihir ya gitu ya, diikat dengan raja-raja. Kemudian dia perintah mushaf itu bisa ke kanan, bisa ke kiri. Ya, maka beliau diberitahu di sana ada orang begini-begini. Maka beliau datang, dua orang kata beliau, sama satu anak muda. Saya suruh teman saya di pojok sana, saya di pojok sini. Saya suruh dia baca ayat kursi. Saya suruh dia baca ayat kursi. Kemudian saya juga membaca ayat kursi. Nah, ketika kami berdua membaca ayat kursi, maka orang itu tadi menyuruh mushafnya ke kanan, tidak bisa bergerak mushafnya. Nah, ini kata beliau, ini pertanda bahwa di sini sihir dia. Ya? Sebab di sini ada syaitan, ada jinnya. Nah, ketika dibacakan ayat kursi itu kan paling ditakuti oleh jin. Paham? Nah, ya, maka kalau kata beliau, kalau dibacakan ayat kemudian tidak ada reaksi, berarti dia bukan sihir. Dia memang apa namanya? Permainan tangan di situ. Paham? Baik. Ikhwani fi din azakumullah. Nah, beliau di sini dalam kitab itu menyebutkan tanda-tanda tukang sihir. Ada tanda-tanda yang bisa kita kenali, oh ini tukang sihir ini. Yang pertama kata beliau, tanda tukang sihir, sa'al al-marid an ismiha wasmi ummihi. Biasanya dia akan bertanya, dia akan bertanya kepada pasien, siapa namanya dan nama ibunya. Tanya itu, siapa namanya yang mau dikerjain dan siapa nama ibunya, atau siapa namamu dan siapa nama ibumu. Tanya nama dia. Ya, nah, ini tanda-tanda tukang sihir. Ini yang pertama. Yang kedua kata beliau, dia akan meminta kepada pasien untuk membawakan apa? Taib, untuk membawakan bekas-bekas pakaiankah, atau bekas rambutkah, atau bekas yang dipakai. Itu tanda tukang sihir. Ya. Baik. Jelas ya? Nah. Kalau yang pertama tadi dia sebut nama, ini biasanya sihir untuk menceraikan. Biasanya kata beliau kalau pakai tanya-tanya nama, biasanya ini sihir untuk menceraikan, untuk memisahkan. Iya. Tapi kalau dia meminta bekas-bekas, biasanya dia untuk pengasihan, ilmu pelet, sihir pelet. Tapi yang ketiga, dia meminta, kadang-kadang dia meminta hewan, kambingkah, ayamkah, dengan menyebut warna tertentu. Kamu bawa hewan ayam begini. Dan biasanya kata beliau umumnya warnanya hitam yang dia minta. Ya. Nah, ini tanda-tanda tukang sihir. Dia minta ayam atau apa saja dan menyebutkan warna tertentu dan umumnya warna hitam yang dia minta. Baik. Ya. Kemudian nanti hewan itu dia akan sembelih tidak menyebut nama Allah. Nanti kalau ada sudah hewannya dibawakan, dia akan sembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang darahnya nanti ya, taib, darahnya nanti yang sudah disembelih itu digosokkan atau digosokkan pada tempat-tempat yang sakit dari penderita, digosokkan ke situ darahnya. Nah, ini tanda-tanda tukang sihir semua. Taib, yang berikutnya, tanda berikutnya, dia menyuruh si pasien untuk menyendiri dari manusia. Menyuruh untuk menyendiri dari manusia dengan waktu tertentu, dengan batas waktu tertentu, di ghurfatin mudlimah, di kamar yang gelap. Kamu ke sana, kamu masuk ke situ, jangan dulu keluar. Dan jangan masuk ke tempat yang gelap yang tidak ada cahaya matahari sedikit pun masuk di situ. Ya, ini juga tanda-tanda tukang sihir. Dia suruh orang untuk menyendiri, menyepi dari manusia dulu sementara pada waktu-waktu tertentu, dan masuk ke sebuah ruangan yang tidak ada sedikit pun cahaya masuk di situ. Ya, sebab umumnya sihir itu suka dengan yang gelap, ya. Baik. Ini yang juga tanda-tanda tukang sihir. Kemudian berikutnya kata beliau, nah, dan ini yang saya sebutkan tadi, ini istilahnya biasa disebut dengan al-hajbah. Istilahnya al-hajbah. Baik. Kemudian kata beliau juga, kadang-kadang dia menyuruh seseorang untuk tidak menyentuh air dengan waktu-waktu tertentu. Kamu tidak boleh kena air dulu, air apapun tidak boleh kena air pokoknya, dengan waktu-waktu tertentu yang disebutkan. Dan umumnya, kata beliau, umumnya waktunya itu 40 hari, 40 hari tidak boleh kena air. Nah, ini tanda-tanda tukang sihir. Kenapa tukang sihir itu kadang-kadang menyuruh orang untuk tidak kena air 40 hari? Kenapa, ikhwas kalian? Agar supaya dia, orang itu, dalam keadaan najis terus. Ya, tidak berwudu, tidak mandi junub, tidak kena air, kotor. Nah, dia supaya dia berada dalam keadaan najis. Nah, orang kalau berada dalam keadaan najis sangat mudah didekati oleh syaitan. Sangat mudah didekati oleh syaitan ketika orang berada dalam keadaan najis. Dipahamin? Makanya kalau kita mau tidur disuruh berwudu. Ya, supaya salah satu hikmahnya supaya terjauhkan dari syaitan ketika kita tertidur. Iya. Baik. Kemudian berikutnya kata beliau, kadang-kadang dia memberikan kepada si pasiennya sesuatu, diberi sesuatu benda, kemudian benda itu disuruh ditanam. Kamu tanam di sini, kamu simpan di sini. Benda apa saja kamu tanam di sini. Iya. Biasanya telur busuk, tanam di sini, simpan di sini. Wah, ini tukang sihir. Itu medianya, ya. Taib. Kemudian kata beliau, kadang-kadang yu'tihi ahyanan awraqa. Kadang-kadang dia, taib, memberi kepada si pasien itu kertas-kertas, kemudian dia suruh bakar itu kertas. Disuruh bakar, kemudian dia jadikan dupa-dupa untuk dirinya. Ya. Baik. Kemudian berikutnya, iya. Kadang-kadang dia menuliskan untuk si pasien, ya. Menuliskan untuk si pasien di sebuah kertas. Apa yang ditulis? Huruf-huruf yang muqatta'ah. Huruf-huruf yang terpotong-potong. Tulis di kertas, huruf-huruf, tapi terpotong-potong hurufnya. Ba, ja, sya, tidak jelas huruf apa itu. Huruf-huruf hijaiyah atau huruf-huruf Indonesia, tapi tidak jelas apa bacanya. ya. Yang jelas huruf-huruf yang terpotong-potong ditulis di sebuah kertas, kemudian menyuruh kepada orang yang sakit, yang datang kepada tukang sihir itu, menyuruh orang, si pasien, untuk apa, kertas itu dilebur di air, dilebur di air, dicampur di air sampai melebur, setelah itu disuruh minum, minum itu kertas, minum itu air yang sudah dilebur dengan kertas. Ini tanda-tanda tukang sihir semua. Baik. Iya. Kemudian ya, masih banyak yang terakhir, ini yang terakhir ya, saya sebutkan ini yang umumnya biasa kita dapatkan. Ya. Kata beliau juga, tanda tukang sihir juga adalah ikhbaruhul marid ahyanan bismihi wasmi baladihi wa muskilatihi. Tanda tukang sihir juga adalah dia kadang-kadang mengabarkan kepada orang yang datang, orang yang sakit, namanya, oh namamu ini. Begitu sampai, oh namamu ini kan. Terus kamu tinggal di sini dan masalahmu datang ke sini ini. Jadi orang belum bicara, dia sudah diberitahu nama kamu ini. Kemudian apalagi kamu tinggal di sini dan masalah yang kamu ingin adukan ke saya, masalahmu ini kan. Nah itu, kata beliau juga, ini termasuk tanda-tanda tukang sihir. Jadi tukang sihir itu hampir sama dengan dukun juga. Dukun juga begini. Maka sebagian ulama menyebutkan dukun termasuk bagian dari sihir. Baik. Nah ini beberapa tanda-tanda tukang sihir yang bisa kita kenali, yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Wahid Abdussalam Taib dalam kitab khusus berbicara tentang sihir dan cara pengobatannya. Taib. Iya. Ada berapa tadi? Hah? Masih ada lagi yang beliau sebutkan, tapi yang saya catat ini yang seringnya kita dapat. Ini sangat sering kita dapatkan seperti ini ya. Hewan, bawa hewan, binatang tertentu disuruh menyendiri, disuruh tidak mandi, disuruh tidak ini ya, dan seterusnya. Baik. Nah, ikhwah sekalian, hafidzakumullah. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya yang beliau sebutkan di kitab tersebut adalah cara menghilangkan sihir. Ketika orang terkena sihir, bagaimana cara menghilangkan sihir itu yang sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat. Taib. Ya. Beliau menyebutkan ada 4 cara untuk menghilangkan sihir, ada 4 cara. Yang pertama adalah ar-ruqa wa ta'awid, ruqyah. Diruqyah. Baik. Diruqyah dengan ayat-ayat atau doa-doa dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau ini ya maklum ya, ma'ruf. Diruqyah, orang yang kena sihir diruqyah dengan ayat atau hadis-hadis yang berisi tentang doa-doa perlindungan atau penyembuhan. Baik. Dan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa azza wa jal. Ya. Dan ruqyah ini yang paling ampuh. Ya. Pengobatan dengan Al-Qur'an, ruqyah dengan Al-Qur'an itu adalah obat yang paling ampuh. Tidak ada yang lebih ampuh daripada itu. Ya, Al-Qur'an, meruqyah dengan Al-Qur'anul Karim. Baik. Ya. Dan ruqyah dengan Al-Qur'an itu ya bukan hanya untuk sihir. Bukan hanya untuk penyakit yang berkaitan dengan jin. Ya, tapi ruqyah dengan Al-Qur'an bisa juga untuk penyakit medis. Bisa. Nah, Dan ini obat yang paling ampuh dari seluruh obat yang ada, dengan Al-Quran. Ini obat satu-satunya yang paling ampuh dari seluruh obat yang ada di dunia, Al-Quranul Karim. Kenapa demikian? Sebab Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran. Ya, Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Kami telah menurunkan Al-Quran yang mana dia sebagai shifa. Allah tidak katakan dawa. Apa kalau dawa? Obat. Obat itu kadang menyembuhkan, kadang tidak. Tidak, Allah tidak katakan ma huwa dawa sebagai obat. Subhanallah. Tapi Allah katakan sebagai syifa, penyembuh. Al-Quran sebagai penyembuh, bukan obat. Tapi dia adalah penyembuh. Pasti menyembuhkan. Ya, kapan bisa menyembuhkan? Tergantung keyakinan. Kalau Anda yakin Al-Quran sebagai penyembuh, akan sembuh dengan izin Allah. Ya. Maka penyakit apapun, apalagi sihir, akan sembuh dengan Al-Quranul Karim. Akan sembuh. Sebagai, sebab Al-Quran itu sebagai syifa. Nah, lihat bagaimana sejarah kisah-kisah. Ya, ada sahabat, ada kepala desa yang disengat binatang berbisa. Ya kan? Kepala desa disengat kalajengki atau ular, dirupiah dengan surah Al-Fatihah, sembuh total tanpa ada bekas. Sembuh total. Hanya dengan surah Al-Fatihah. Ya. Ikhwas sekalian. Ya. Jadi tidak minum obat, tidak minum ini, tidak itu, tidak itu, dengan surah Al-Fatihah. Sembuh. Dilaporkan kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, "Ama ta'lamu annaha ruqyah?" Tidakkah kalian yakin bahwa merah itu ruqyah? Tinggal keyakinan di sini ya. Antum yakin sembuh. Dan harus yakin Al-Qur'an bisa menyembuhkan penyakit apapun. Bisa. Penyakit apapun. Antum demam, ruqyah dengan Al-Quran, yang penting yakin sembuh. Ya. Makanya guru kami Syekh Al-Imam, kalau sakit tidak pernah ke dokter. Tidak pernah ke dokter. Dan beliau tidak menganjurkan ke dokter. Subhanallah. Ini orang seperti ini, betul-betul tawakalnya, keyakinannya kepada Allah luar biasa. Tidak pernah ke dokter beliau. Beliau kalau sakit ruqyah, minum habbatus sauda. Yang ada dalil-dalilnya kan? Iya. Baik. Tapi ikhwan fi din azakumullah, Al-Qur'an itu memang betul ya. Dan itu banyak sekali. Ya, apa namanya? Sudah terbukti. Dan banyak kejadian-kejadian yang kita bisa lihat sembuh dengan Al-Qur'anul Karim. Nah, termasuk teman-teman, ikhwah-ikhwah kita yang profesinya sebagai tukang ruqyah itu menceritakan. Ya, menceritakan. Ada anak kena leukemia. Ya. Apa leukemia itu? Hah? Kanker darah ya. Subhanallah. Ikhwah cerita yang meruqyah kena leukemia, sudah di kemo ya sekali, dibawa di ruqyah. Satu hari di ruqyah, sembuh dengan izin Allah. Sembuh dengan izin Allah, hanya baca ayat-ayat Al-Quran. Hanya baca satu ayat, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Hanya itu ayat yang diulang. Sembuh dengan izin Allah. Ya. Baik. Nah, jadi tinggal sebenarnya keyakinan ya. Tinggal keyakinan di sini. Kalau kita yakin, dan harus kita yakin sebenarnya, sebab Allah sudah menyebutkan shifa, dia adalah obat. Dia adalah obat. Ya, dari segala macam penyakit. Nah, ada di sini keterangan dari seorang ulama besar. Al-Syeikh Badruddin Ibn Abdillah Al-Shibli. Beliau ulama dulu, ulama mutaqaddimin, ulama-ulama dahulu, ulama besar yang bermadhab Hanafi, yang hidup sekitar 100-100an tahun, yang masih dekat-dekat dengan zamannya sahabat. Iya. Beliau berkata dalam kitabnya Ahkamul Marjan fi Ahkamil Jan, ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan jin. Ya, beliau uraikan salah satu pengobatan jin dengan Al-Qur'an, kata beliau. Nah, beliau katakan dalam kitab itu, wa fit tatabbubi wal istishfa'i bi kitabillah ghaniyun tamun. Kata beliau, pengobatan dan penyembuhan dengan Al-Qur'an itu sangat mencukupi. Ini orang yang bagaimana ini kalau bicara seperti ini? Itu sangat mencukupi, bukan hanya mencukupi, sangat mencukupi. Ya, kata beliau. Wa man tadabbara ayatil kitab, dan siapa yang mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an, yang mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an dari orang-orang yang punya akal, waqafa, maka dia akan sampai pada kesimpulan, ala dawa'i syafi li kulli da'in muafin, bahwa Al-Qur'an itu adalah obat dan penyembuh bagi semua penyakit. Akan sampai pada kesimpulan itu. Ya, kecuali satu penyakit yang tidak bisa diobati Al-Qur'an. Satu saja penyakit yang tidak bisa diobati Al-Quran, tapi semua bisa kalau yang mentadaburi Al-Quran, kata beliau. Kalau siapa yang mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, maka dia akan sampai pada kesimpulan bahwa Al-Quran adalah obat bagi semua penyakit kecuali satu. Apa itu? Al-maut, alladhi huwa ghayatu kulli hayyin, kematian, sebab dia adalah akhir dari kehidupan. Tidak ada obatnya itu, kematian. Ya, tapi semua penyakit bisa diobati dengan Al-Quran. Ya, ini harus kita usahakan, ya. Masing-masing dari kita harus berusaha. Ini harus kita melatih diri kita bagaimana Al-Quran itu selalu kita andalkan ketika sakit. Bukan langsung mengandalkan dokter atau rumah sakit. Ya. Cukup kita tahu diagnosa penyakit kita apa, setelah itu kita ruqyah. Nah, dan ada satu kejadian, ikhwah sekalian, ada orang yang meruqyah, ya, meruqyah, sakit medis. Kalau ini saya lihat dengan mata kepala saya, bukan cerita, saya lihat dengan mata kepala saya. Ada orang meruqyah, ada orang kena usus turun, ya, bengkak di sini. Ya, kemudian diruqyah, subhanallah, saya lihat dengan mata kepala saya bengkaknya langsung hilang dan tidak kembali. Ini saya lihat dengan mata kepala saya, subhanallah, Al-Quran Al-Karim. Ini bukan cerita, bukan, tapi saya saksikan sendiri bagaimana bengkak itu langsung hilang dan tidak pernah kambuh dengan izin Allah, walhamdulillah. Ya, jadi harus kita yakin, ikhwah sekalian. Ya, dan ya, antum tanya-tanya lah para perukia itu, bagaimana pengalaman mereka. Jadi ini yang pertama, ikhwah sekalian, ya, bahwa Al-Quran untuk mengobati sihir itu dengan rukia, menggunakan Al-Quranul Karim. Nah, kemudian yang kedua, cara yang kedua adalah istikhraj sihri wa ibtalihi. Orang kena sihir, itu dikeluarkan benda sihirnya, kemudian dihancurkan. Ya, dikeluarkan di mana sihirnya ditanam, di mana sihirnya disimpan, baru dihancurkan. Apakah dibakar atau ditanam? Yang paling bagus dibakar. Nah, ini cara yang kedua untuk menyembuhkan orang yang kena sihir. Baik. Kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, "Fa hadza ablagu ma yu'alaju bihil maktub." Dan cara ini juga termasuk cara yang paling ampuh untuk menyekat, mengobati orang yang kena sihir. Nah, sebab kadang-kadang ikhwas kalian, orang yang kena sihir ketika medianya masih ada itu kadang masih bisa kembali. Kalau medianya tidak dibakar, tidak dihancurkan, ya, kadang diruqyah sembuh. Tapi ketika medianya masih ada pada dukun misalnya, tidak dihancurkan, atau media itu masih ada, kadang-kadang bisa kembali karena ada medianya masih ada, makanya harus dihancurkan itu. Baik, sebagaimana Rasulullah, seperti Rasulullah ketika disihir menggunakan apa? Apanya Nabi medianya? Apa media yang digunakan untuk menyihir Rasulullah? Rambutnya, ya. Ya, rambutnya Rasulullah, kemudian pakai sisir, kemudian dipakai anu kurma. Mayang pohon kurma, kemudian di mana? Di sumur, disimpan di sumur. Disimpan di sumur supaya tidak ketahuan, disembunyikan supaya tidak diketahui di mana ini media. Ya. Dan kata Syekh Abdul Salam, Wahid Abdul Salam, ya, untuk mengetahui di mana media, orang bisa meminta kepada Allah diperlihatkan di mana media sihir itu disimpan. Ya, atau kadang-kadang anunya ketika di ruqyah, kadang-kadang dia yang menyampaikan, ya, medianya di sini. Diambil kemudian dibakar. Harus dihancurkan media itu. Itu pengobatannya. Kemudian yang ketiga kata beliau, dan yang ketiga ini bisa untuk menolak sihir dan bisa untuk menyembuhkan. Bisa menolak dan bisa untuk menyembuhkan ketika sudah kena. Penyembuhan juga. Ya. Apa itu kata beliau? Isti'malul adwiyatil mubaha. Menggunakan obat-obat yang mubah, yang boleh. Obat-obat yang boleh. Ya, obat-obat yang dimaksud ini bukan obat dokter. Tapi yang dimaksud di sini adalah obat, yang dimaksud obat di sini seperti kurma ajwa. Makan kurma ajwa namanya. Ya. Kurma kan banyak jenisnya, ya. Salah satu jenis kurma itu ada namanya kurma ajwa. Kurma ajwa. Baik. Iya. Iya, ini caranya kata beliau, dimakan di waktu pagi kurma itu, ia dimakan sebanyak 7 butir. Dimakan di banyak 7 butir. Iya, kurma. Iya, subhanallah. Dan saya juga pernah lihat di sebuah video ada kurma yang sudah di blender, ya. Orang yang kena sihir baru dia cium, dia sudah mengamuk. Belum dia minum itu, disuruh minum baru dia cium, baru dia mau teguk, dia sudah mengamuk. Kurma ajwa. Sebab memang ada hadisnya. Apa hadisnya? Hadisnya disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari. Hadisnya adalah riwayat Al-Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man istabaha kulla yawmin tamarati ajwa." Siapa yang sarapan, berarti dia dimakan pagi, istabah, di waktu pagi dia makan, ya, setiap hari kurma ajwa, maka lam yadurrahu summun wala sihrun dalikal yawm, maka racun tidak akan membahayakan dia dan sihir tidak akan membahayakan dia hari itu. Makanya disuruh makan tiap hari. Ya, kalau dia makan di pagi hari itu, dia makan kurma ajwa, maka racun, mungkin ada orang yang meracuni dia, itu tidak akan membahayakan dia, racun itu, dan juga tidak akan membahayakan dia sihir pada hari itu. Ini dalam riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat Muslim disebutkan berapa butir dimakan. Dalam riwayat Muslim diterangkan, kata Nabi, "Man tasabbaha sab'a tamarati ajwa," siapa yang makan di pagi hari 7 butir kurma ajwa, maka lam yadurrahu dhalika al-yawma summun wala sihrun, maka hari itu racun tidak akan membahayakan dia, demikian pula sihir itu tidak akan membahayakan dia hari itu. Maka mungkin bagus ya, cuma untuk mendapatkan kurma ini di mana ada yang dijual kurma ajwa itu? Hah? Di mana? Antum jual? Ya, bagus disiapkan. Baik. Ya, ada juga obat, ada juga obat-obatan yang bisa digunakan untuk menghilangkan sihir samping kurma ajwa tadi. Ya. Itu juga bisa menggunakan daun bidara. Bisa menggunakan daun bidara. Ini juga obat-obatan yang bisa mengusir sihir menggunakan daun bidara. Taib ini diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ibnu Hajar mengatakan Al-Imam Ibnu Battal menyebutkan di dalam kitabnya Wahab Ibnu Munabbi, Wahab Ibnu Munabbi seorang tabi'in kibar, ya, bahwa Wahab Ibnu Munabbi ya menyarankan untuk mengobati sihir adalah ayyakhudha sab'a waraqat, mengambil 7 daun bidara yang masih hijau, yang tidak kering, akhbar, yang masih hijau. 7 daun bidara yang masih hijau. Fayadukuhu baina hajaraini, kemudian ditumbuk di antara 2 batu. Tumbuk di atas batu. Tumbuk ya, daun bidara itu ditumbuk. Summa yadribuhu bilma, kemudian dicampur, dilarutkan ke dalam air. Setelah ditumbuk, dilarutkan ke dalam air. Wa yaqra'u ayatal kursi, kemudian dia bacakan di air itu ayat kursi. Wal qawaqil, wal qawaqil yang dimaksud adalah 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udhu birabbil falak, kul a'udhu birabbil nas. Kemudian setelah itu summa yahsu minhu 3 hasayat, kemudian dia menyirami dirinya 3 kali, membasahi tubuhnya 3 kali dengan air itu, kemudian dia mandi menggunakan air itu. Dia mandi menggunakan air itu. Fa innahu yudhibu anhu kullama bihi na'am, maka akan hilang segala yang dia derita dengan sebab itu, kata beliau. Wa huwa jayyidun lirrajul, dan ini sangat bagus untuk laki-laki yang kena sihir. Dan ini yang seperti ini sangat bagus, kata beliau, untuk laki-laki. Idza hubisa an ahlihi, bagi laki-laki yang tidak mampu melakukan hubungan dengan istrinya. Kadang laki-laki menjadi tidak normal karena sihir. Kenapa dia tidak normal? Ya, pengaruh sihir. Ya. Seperti yang kita sebutkan tadi, ada sihir. Ya, media-medianya tadi diambil misalnya bekas-bekas anunya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka kata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini sangat bagus, kata beliau, untuk laki-laki yang terkena sihir sehingga dia tidak bisa na'am terhalangi dari istrinya. Nah, ini cara yang ketiga. Cara yang keempat kita selesaikan dulu. At-tadawi bil hijamah, ya, dengan membekam. Bisa sihir disembuhkan dengan bekam. Berobat dengan berbekam. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim menjelaskan di kitabnya Madarijus Salikin, ya, al-istifragu fil mahal alladhi yasilu ilaihi adas sihar, yaitu mengeluarkan darah. Caranya adalah mengeluarkan darah pada tempat yang sampai padanya sakit karena sihir. Di tempat yang sakit karena sihir, di situ yang dibekam, keluarkan darahnya. Misalnya ada orang mengeluh di kepalanya sakit. Orang kena sihir di kepalanya, umumnya yang disihir itu adalah akal, otak manusia yang disihir. ya, sehingga kepala kadang sakit dan seterusnya. Nah, maka yang jelas di mana anggota tubuh yang sakit karena sihir, disitulah dibekam. Itu keterangan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Baik. Fa idza dhahara, kata beliau, fa idza dhahara atharuhu fi udwi, kalau nampak bekas pengaruh sihir pada satu anggota tubuh, maka memungkinkan di situ dikeluarkan darahnya. Situlah dikeluarkan darahnya. Ya, sebab ingat ikhwas sekalian, jin itu berjalan di mana? Di pembuluh darah. Dia mengalir di pembuluh darah manusia. Ya, kadang dia menempati jantung manusia, kadang menempati otak manusia, dan seterusnya. Maka bekam ini sangat ampuh juga untuk menyembuhkan sihir. Di mana dibekam? Di tempat yang sakit karena pengaruh sihirnya. Ya. Taib. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika terkena sihir, maka disebutkan dalam riwayat Rasulullah dibekam kepalanya dengan apa? Menggunakan tanduk. Tidak pakai silet ya, pakai tanduk untuk mengeluarkan darahnya, ganti dari jarum dan silet, pakai tanduk. Di mana dibekam? Kepalanya Rasulullah dibekam. Kenapa kepalanya dibekam? Sebab sihirnya Nabi apa? Apa sihirnya Nabi? Apa sihirnya Nabi dulu yang kita terangkan? Dikhayalkan seakan-akan Nabi melakukan sesuatu kepada istrinya padahal tidak melakukan apa-apa. Berarti ini sihir menyerang akal, menyerang pikiran. Maka Nabi dibekam di kepala. Ya. Dan itu juga banyak yang kita saksikan, dan saya juga pernah melihat langsung ada orang yang dibekam, begitu dibekam berteriak dia. Kita ditarik darahnya berteriak dia. Langsung keserupan dia. Ya. Berarti dia ada jin di situ, di tempat itu dibekam. Baik. Ini empat metode atau cara untuk menyembuhkan orang yang kena sihir yang syar'iyah, yang syar'i ini yang syar'i. Ya, yang tidak syar'i nanti ada pembahasannya di sini. Ada nanti pembahasan nusyrah. Nanti disebutkan di kitab tauhid ada pembahasan nusyrah. Apa itu nusyrah? Halus sihri bisihri, menghilangkan sihir dengan sihir juga. Ya. Orang kena sihir mau disembuhkan tapi pakai sihir juga. Sembuh. Kenapa sembuh? Sebab sihirnya lebih ampuh daripada sihir sebelumnya. Ini yang syirik juga. Ini yang tidak syar'i. Maka yang syar'i yang disebutkan di sini ada empat tadi ya, khusus kalian. Itu yang syar'i ruqyah, ya, dengan Al-Qur'an, dan ini yang paling ampuhnya, yang paling bagusnya diruqyah dengan Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua apa tadi? Menghilangkan, mengeluarkan atau menghancurkan media sihirnya. Kemudian yang ketiga menggunakan obat-obatan yang seperti yang dicontohkan tadi, yang ada di hadisnya adalah makan kurma ajwa setiap hari 7 butir. Kemudian bisa juga menggunakan daun bidara 7 lembar yang dilunakkan kemudian dicampur dengan air, dibaca ayat kursi dan 3 kul, kemudian dipakai mandi, ya, dan seterusnya. Dan kemudian yang terakhir berbekam azanul. Allah Ikhwani fiddin, ikhwani fiddin wal akhawati fillah, hafizakumullah. Ya, dengan demikian untuk bab ini insyaallah sudah cukup. Kita akan masuk pada bab berikutnya. Kita lanjut sedikit saja ya. Bab berikutnya, bab bayani syai'in min anwa'is sihr. Bab penjelasan tentang sebagian jenis-jenis sihir. Di bab ini akan disebutkan jenis-jenis sihir yang ada. Baik. Beliau sebutkan di sini sebagian ya, tidak semua. Dan jenis sihir itu sangat banyak. Banyak sekali jenis-jenis sihir. Ya. Dan mengetahui jenis-jenis sihir itu sangat penting, supaya seseorang itu waspada, jangan sampai dia telah terjebak tanpa dia ketahui, sebab jenisnya sangat banyak sekali. Banyak. Di sini beliau hanya sebutkan sebagiannya, sebagian kecilnya. Baik. Dan jenis-jenis sihir yang disebutkan di sini oleh Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullahu taala, beliau sebutkan jenis-jenis di sini sebab ada sihir ya, yang dia menyebabkan orang kafir. Ada yang sudah kita bahas ya, sihir-sihir yang menggunakan jin, yang ada perantara jin itu pasti kafir. Ada suatu amalan yang Nabi katakan sihir, tapi secara bahasa, sihir secara bahasa, bukan sihir secara istilah yang menyebabkan orang murtad dari agama. Tapi Nabi katakan itu sihir. Tapi sihir yang dimaksud di sini sihir secara bahasa, bukan secara istilah. Makanya dulu kita terangkan di awal pembahasan, sihir ada makna secara bahasa, ada makna secara istilah. Ya, kafir yang musyrik, yang murtad dari agama, yang makna istilah itu, yang pakai ruqa, mantra-mantra, yang ada perantara-perantara jin dan seterusnya. Adapun sihir secara bahasa, ini yang tidak syirik. Tapi Nabi katakan itu sihir. Tapi sihir yang dimaksud di sini sihir secara bahasa. Nah, di sini beliau sebutkan, di bab ini beliau sebutkan jenis-jenis sihir. Ada sihir secara istilah, contohnya. Ada sihir secara bahasa, contohnya ini. Iya. Baik, supaya kita tidak semeraut dalam menghukumi. Ya. Makanya nanti disebutkan di bab ini, Nabi katakan bahwa al-bayan, inna minal bayani la sihra, sesungguhnya di antara kepandaian berbicara itu ada yang bisa menyihir. Nabi katakan fasihnya seseorang berbicara itu kadang-kadang sihir. Tapi apakah sihir yang dimaksud di sini? Sihir yang kita bahas? Bukan. Dia sihir secara bahasa. Dan nanti juga disebutkan di bab ini ada sihir, ya, Nabi katakan namimah. Namimah, tahu namimah ya? Adu domba. Itu Nabi katakan namimah itu termasuk sihir. Nah, apakah sihir yang dimaksud oleh Rasulullah adalah sihir yang kita bahas? Bukan, tapi dia sihir secara bahasa. Iya, maka di bab ini beliau katakan bab bayanu syai'in min anwa'is sihri. Bab penjelasan. Penjelasan tentang sebagian jenis-jenis sihir. Nah, di sini yang disebutkan ada yang sihir secara bahasa, ada yang sihir secara istilah. Ada yang kafir, ada yang musyrik, kufur besar, ada yang tidak. Jelas? Baik. Nah, ya, yang mana saja, kita baca satu hadis saja. Baik. Kata beliau, qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, berarti hadisnya riwayat Imam Ahmad ya. Haddatsana Muhammad ibnu Ja'far, telah menceritakan hadis kepada kami Muhammad ibnu Ja'far. Haddatsana Auf, telah menceritakan hadis kepada kami Auf. Haddatsana Hayyan ibnu al-Ala, telah menceritakan hadis kepada kami Hayyan ibnu al-Ala. Haddatsana Qatad ibnu Qabisah, telah menceritakan hadis kepada kami Qatad ibnu Qabisah. An abihi, dari bapaknya. Dari bapaknya berkata, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bapaknya mendengarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya sanad ya, sanad hadis. Ya, dari mana jalurnya datang, dari mana? Kemudian sampai kepada Rasulullah. Bapaknya Qatan ibnu Qabisah, yaitu Qabisah, mendengarkan Nabi bersabda. Apa sabda Nabi? Innal iyafata wattarqa wattiyarata minal jibti. Kata Rasulullah, sesungguhnya iyafah, nanti kita sebutkan apa itu iyafah, ada penjelasannya di bawah. Wattarqa, kemudian attar, wattiyara dan attiyara, minal jibti, ini termasuk al-jibat. Tiga ini al-iyafata wattarqa wattiyarata minal jibti, kata Nabi, termasuk al-jibat. Apa al-jibat? Sudah lewat penafsiran Umar. Apa kata Umar al-jibatu? As-sihru. Makna al-jibat kata Umar bin Khattab adalah sihir. Nah, kalau kita mengambil penafsiran Umar bahwa al-jibat itu termasuk al-jibat adalah sihir, berarti tiga ini termasuk si sihir. Ya. Nabi menyebutkan tiga perkara ini termasuk al-jibat. Apa al-jibat? Penafsiran Umar adalah si sihir. Kalau penafsiran Al-Hasan Al-Basri di bawah sini disebutkan di kitab Tauhid adalah rannatus syaitan. Al-jibat itu adalah suaranya syaitan. Artinya orang yang melakukan ini berarti dia dapat bisikan-bisikan dari syaitan. Ini termasuk bisikan-bisikan syaitan. Jadi al-jibat menurut penafsiran Al-Hasan Al-Basri, dia adalah suara-suara syaitan. Nah, tapi kalau kita mengambil penafsiran Umar, jibat adalah si sihir. Berarti tiga perkara ini adalah si sihir. Yang pertama al-iyafa. Apa al-iyafa? Al-iyafa, ya, qala Auf, diterangkan di matannya, qala Auf, berkata Auf. Siapa Auf? Ya, perawi sanad, perawi hadis. Auf. Taib. Kata Auf, ya, ibnu Abi Jamilah, Auf ibnu Abi Jamilah, al-iyafatu, iyafa itu adalah zajar tayyib. Iyafa itu adalah zajar at-tayyib, yaitu burung yang diterbangkan. Ya, itu iyafa. Dia adalah zajar at-tayyib, burung yang diterbangkan. Ya. Kemudian burung itu dilihat, ila aina yataharrak, kemana dia terbang? Kemana dia terbang? Dan ini diketahui oleh orang-orang yang melakukan itu. Dia yang menentukan. Ya, menurut dia, ya, walaupun tidak ada dalil, tapi menurut dianya, dia faham, oh kalau kesana, naam, maka ini perkara baik. Kalau kesana, ini perkara jelek. Ya, itu namanya iyafa. Atau dengan menerbangkan burung itu, dia akan tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, itu namanya iyafa. Burung yang diterbangkan dilihat kemana arah terbangnya, dan ini pelakunya menurut dia, kalau ke kanan misalnya, contoh ya, kalau ke sana bagus, kalau ke sana jelek. Atau kalau dia terbang ke sana berarti akan terjadi nanti begini-begini ke depan. Ya, itu namanya iyafa. Ya. Maka Nabi dalam hadis ini, kalau sahih hadisnya, maka Nabi menghukumi ini namanya jibat, termasuk sihir. Ya. Kemudian yang kedua, at-tarqu. At-tarqu. Apa itu at-tarqu? At-tarqu, ikhwah sekalian, diterangkan oleh ulama adalah, ya, dia diambil dari kata turukun. At-tarqu diambil kata turuk. Turukun fil ardi. Ya, apa turuk? Al-khutur. Garis-garis. Jadi menggaris-garis di bumi. Garis-garis yang banyak digaris di bumi, ya, dinamai tar. Ya, dia garis-garis banyak. Fayati bi khututin mutanawwi'ah. Dia menggaris banyak, tidak jelas arahnya, pokoknya bermacam-macam garisnya, ada lurus, ada bengkok, ada garis banyak begitu, ya. Cak. Baik. Laisa laha adadun. Yang mana tidak jelas berapa jumlah garisnya, tidak ditahu berapa jumlahnya. Yang jelas orangnya menggaris, tidak dia hitung, garis terus. Setelah itu, setelah dia garis, taib, fayamsahu khattan khattan au yamsahu khattaini khattaini. Kemudian setelah dia garis semua, dia mulai hapus satu demi satu, satu dihapus. Ya. Satu. Atau dua garis. Dua dihapus, dua lagi. Terus juga dihapus dua. Iya. Nah, nanti setelah dihapus dua, biasanya akan tersisa satu. Kan tidak bisa dihapus. Kan dua, ya. Dua. Akhirnya apa? Setelah dihapus semua, berapa yang tersisa? Atau 2-1. Kan tidak bisa dihapus dua-dua. 2-1 kan? Karena harus bersamaan. Harus apa namanya, seimbang hapusnya. 1-1. Begitu selesai dihapus, ternyata 1 di sini sudah habis. Berarti tinggal 1 garis. Paham ini? Atau 2-2. Ya tergantung dukunnya. Mau 3-3, tergantung apa dia mau. Mau 3-3, mau 4-4. Yang jelas garis-garis dulu semua, Setelah itu dihapus dengan cepat. Dengan cepat. Nah, gitu dia. Enggak dihitung satu, enggak. Dia namanya meramal ya, namanya. Hapus satu, dua, dua, dua, dua, dua, dua, terus dihapus, terakhirnya apa? Ada yang dua, ada yang satu. Atau ada yang satu-satu. Kan tidak bisa. Sebab harus dua-dua dari awal. Nah, tayyib, ma baqiya, yang tersisa ini nanti yang tidak bisa dihapus, fayaqulu hadzal ladzi yadullu ala kada wa kada. Nah, yang tersisa nanti itu, garis yang tersisa disitulah dia putuskan. Oh, ini garis ini menunjukkan akan begini, akan begini. Kalau kita bilang tukang ramal namanya ini. Ini nanti akan begini, akan begini. Persis seperti kelakuannya orang-orang yang ada di kampung. Kalau ada orang mau menikahkan anaknya, datang ke Pak Imam, Pak Imam mengeluarkan garis-garisnya, rumus-rumusnya. Begini, begini, begini, begini, begini, begini, dan seterusnya. Nanti kalau begini, begini, ini top. Maka kesimpulannya hari ini. Mirip. Ini namanya apa? At-tarku. Ya. Maka apa yang tersisa, maka akan diputuskan oleh dia. Ini menunjukkan akan begini, engkau akan kaya misalnya. Berdasarkan penelitian saya, setelah saya begini-begini, ternyata ini satu, dua. Berarti yang satu ini begini, yang dua ini kamu, kamu kaya. Contoh, kata beliau. Aw yadullu annahu ala annahu sayusibuka kada wa kada. Atau garis ini menunjukkan bahwa kamu akan tertimpa musibah begini, begini, begini. Dan seterusnya. Ya. Ini namanya at-tarku. Jadi at-tarku itu dari kata turuk, itu garis-garis. Jadi garis-garis banyak, tidak bisa, tidak dihitung memang, dia buat garis, terus dihapus satu-satu atau dua-dua. Yang tersisa nanti baru dia diramalkan kepada orang. Nah, ini kata Rasulullah, ini juga termasuk sihir. Kemudian yang ketiga, at-tiarah. At-tiarah ini hampir sama dengan yang pertama, tapi dia lebih umum. Kalau yang pertama, dia khusus mengaitkan dengan burung. Ya, menyandarkan baik dan buruknya dengan burung, khusus burung. Kalau yang kedua, yang at-tiarah ini umum dia, lebih umum daripada sekedar burung. Jadi dia menyandarkan segala sesuatu baik atau buruknya, celaka atau tidaknya, dengan burung. Ya, dengan hari, dengan bulan, dengan tempat, dengan orang, umum dia. Ya, ini namanya at-tiarah, lebih umum. Ini nanti akan ada pembahasan khususnya, masalah tatayur. Akan ada bab khusus nanti akan datang insyaallah taala. Nah, tiga perkara ini di dalam hadis dikatakan minal jibti, termasuk jibat. Apa jibat? Kalau penafsiran Umar, termasuk sihir. Maka Nabi katakan tiga ini sihir. Nah, apakah sihir yang dimaksud oleh Rasulullah ini kalau hadisnya sahih ya? Sebab ada sebagian ulama yang melemahkan hadisnya. Kalau penulis di sini mengatakan isnaduhu jayyid, sanadnya bagus, berarti sahih menurut penulis kitab. Tapi sebagian ulama melemahkan hadisnya. Ya. Tetapi maknanya memang benar maknanya. Ya. Makna hadis, tapi sanadnya sebagian ulama melemahkan. Taruhlah sahih, anggaplah sahih ya bagi sebagian ulama. Taib, maka di sini Rasulullah menamakan tiga perkara ini adalah sihir. Sihir yang dimaksud di sini, apakah sihir yang kita bahas? Hah? Yang dia murtad, yang harus dipenggal lehernya? Hah? Hah? Taib, dia termasuk sihir. Tapi bukan sihir yang mengakibatkan orang dipenggal leher, bukan. walaupun dia juga ada termasuk unsur kesyirikannya, dia juga musyrik, syirik juga ini masalah ini. Tapi apakah yang dimaksud di sini sihir yang kita bahas yang ada melibatkan syaitan yang minta tolong? Tidak. Tidak. Maka kalau antum dapat yang begini tidak bisa dibunuh. Ya. Bukan itu kan sihir yang diperintahkan untuk dibunuh ini, sebab dia tidak ada minta tolong kepada syaitannya, tidak ada khadamnya ya. Tidak. Dipahami? Tayyib. Ya, sebab dia hanya keyakinan-keyakinan, meyakini sesuatu celaka kalau begini, ini begini, ini begini dan seterusnya. Baik. Nah, sekarang ikhwas kalian, kenapa dia dikatakan sihir? Apa hubungannya? Ya. Apa kenapa dikatakan sihir ini tiga perkara ini? Ya, apakah sihir yang dimaksud di sini? Sihir secara istilah atau secara bahasa? Secara bahasa. Siapa yang masih ingat sihir secara bahasa? Apa maknanya? Sihir secara bahasa? Hah? Kullu ma khafiya wa latufa sababuhu. Ingat definisi bahasa. Semua segala sesuatu yang tidak jelas sebabnya, itulah sihir secara bahasa. Semua segala sesuatu yang tidak jelas sebabnya dan halus sebabnya tidak terlihat, itulah sihir secara bahasa. Nah sekarang orang yang melakukan tiga perkara tadi, ini sihir secara bahasa. Kenapa? Sebab tidak jelas. Bersandar kepada sesuatu yang tidak jelas sebabnya. Orang misalnya menerbangkan burung, kemudian dari situ lahir keyakinan kalau kesana, ini ada sebabnya tidak, ada hubungannya tidak yang bisa dilihat dengan mata. Tidak jelas sebabnya, samar sebabnya. Jelas ya? Maka dari sisi inilah dikatakan sihir. Sebab dia bersandar kepada sesuatu yang tidak jelas sebab akibatnya. Faham ini? Baik. Maka dia dikatakan sihir secara bahasa. Tapi apakah dia perbuatan ini musyrik? Musyrik. Tapi apakah dia murtad? Hah? Yang berlaku padanya hukum sihir yang harus dipenggal? Tidak. Masya Allah, disinilah beliau terangkan jenis-jenis sihir itu banyak. Jangan disamaratakan. Ya. Jangan. Dapat hadis, oh Nabi katakan sihir. Oh sihir. Nanti akan datang ya, Nabi katakan namimah itu sihir. Berarti pelaku namimah, pelaku adu domba, sihir, penggal lehernya. Dapat lagi hadis, ada orang ketika berbicara, Masya Allah, pembicara saking fasihnya sampai orang tersihir dengan ucapannya. Sampai orang tidak berdaya dengan ucapannya. Oh, berarti dia tukang sihir. Sebab Nabi mengatakan, inna minal bayani nasihah. Sesungguhnya di antara pembicaraan kefasihan manusia, ada yang bisa menyihir. Berarti dia tukang sihir. Oh, penggal lehernya. Ya. Nah, ikhwan fillah jazakumullah. Nah, dan disebutkan juga nanti di bab ini, ya ada kata Nabi, siapa yang meniup di buhul, maka dia telah melakukan sihir. Nah, inilah sihir yang meniup-niup di buhul. Nah, ini pasti ada jin. Makanya di bab ini disebutkan jenis-jenis sihir, ya, agar jangan dihantam rata. Ya, kita tahu yang mana sihir yang secara istilah yang dikafirkan, ada sihir yang secara bahasa saja yang tidak jatuh dalam kesyirikan sebab dia hanya bermakna bahasa. Wallahu a'lam. Cukup dulu. Bismillah Ustaz. Bagaimana maksud dari tidak boleh seseorang meminta diruqyah? Jelas. Apa yang ditanyakan? Tidak boleh minta ruqyah. Antum sakit, ya, apakah sakit karena jin atau sakit medis? Antum putus asa, lemah, akhirnya minta ruqyah saya. Mungkin dia jago ruqyah, ya sudah kamu ruqyah saya. Ini yang dimaksud tidak bukan dilarang ya, bukan haram, tidak haram meminta ruqyah, tapi makruh, makruh hukumnya, tidak haram. Kalau antum minta boleh, ya, tetapi luput dari apa? 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab kalau antum minta ruqyah, tidak dapat keutamaan itu. Ya. Ada sebagian orang tua meyakini bahwa meletakkan benda di dekat bayi yang baru lahir seperti gunting, kaca dan sebagainya, katanya bisa melindungi bayi tersebut dari gangguan jin. Pertanyaannya, apakah perbuatan ini termasuk syirik? Siapa yang bisa jawab? Syirik atau tidak? Meletakkan gunting, kaca dan sebagainya bisa melindungi bayi dari gangguan jin. Syirik atau tidak? Syirik. Syirik besar atau syirik kecil? Hah? Tergantung keyakinan. Ahsanta, dirinci. Iya. Kapan menjadi syirik besar? Kalau dia meyakini guntingnya yang mengusir jin. Iya. Kapan menjadi syirik kecil? Apabila dia meyakini Allah tapi itu sebabnya. Loh, kenapa bisa syirik padahal itu hanya sebab? Hah? Kenapa bisa syirik? Syirik kecil. Padahal itu hanya dijadikan sebab. Ingat kaidahnya, apa kaidahnya? Menjadikan sesuatu sebagai sebab tapi tidak bisa menjadi sebab secara syar'i dan qadari, maka itu hukumnya syirik kecil. Ya, ini tidak bisa jadi sebab. Apa hubungannya gunting dengan cermin? Tidak ada hubungannya bisa mengusir jin. Ya, kenapa tidak bisa menjadi sebab secara syari? Secara syari ada dalilnya? Tidak ada. Secara qadari, secara kenyataan, secara percobaan, hubungan sebab akibat, ada hubungan sebab akibat? Tidak ada, maka dia musyrik. Beda kalau kurma. Kurma ajwa tadi, ya, kurma ajwa bisa menangkan sihir, bisa menyembuhkan sihir, ya. Kalau berkeyakinan kurmanya bahaya, kalau diyakini sebagai sebab boleh, boleh. Kenapa boleh? Sebab bisa menjadi sebab secara syar'i. Kenapa? Secara syar'i ada dalilnya, dan juga secara qadari terbukti ada hubungannya, ya. Ada unsur-unsur mungkin yang ditakuti oleh dan seterusnya. Wallahu a'lam. Jelas ya? Baik. Enggak paham saya pertanyaan ini. Fadusah, saya pernah mendengar ceramah kalau sulap itu hendaknya ditinggalkan karena merupakan pintu-pintu sir. Iya, ditinggalkan. Ya, tidak ada juga gunanya, dan ini akan menjadi iltibas nanti. Menjadi tersamar nanti antara tukang sihir dengan pesulap. Ya, nanti antum dikira tukang sihir. Ya, tidak ada juga faedahnya main-main sulap ya. Tapi ditinggalkan. Sebab dia bisa tasyabbu juga dengan para tukang sihir nanti. Apa hukum membuka klinik rukyah? Ya. Ada deh. Membuka klinik ruqyah ini menjadi khilaf di kalangan ulama. Jadi bukan hanya para penuntut ilmu berselisih. Ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan haram. Tidak boleh. Jadi ulama berbeda pendapat. Ya. Termasuk ulama-ulama Yaman keras. Kalau ulama-ulama Yaman keras, tidak boleh buka klinik ruqyah. Tapi Syekh Al-Imam ada. Kalau Syekh Al-Imam ada, ada markasnya khusus untuk meruqyah orang. Markas, buat markas lagi. Makanya sempat ribut, dikritik oleh ulama-ulama di Yaman. Tapi Syekh Al-Imam ulama juga. Iya. Ketika akhirnya, karena dikritik, diantara ulama yang mengkritik beliau, saya kalau saya tidak salah ingat, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Usari, penulis kitab Al-Qaulul Mufid yang pernah dibahas oleh Ustaz Abdul Malik ya. Itu ulama besar Yaman, kritik. Sebab itu tidak ada contoh dari Rasulullah. Alasannya muhdats, bikin klinik-klinik ruqyah. Ya, tetapi Syekh Al-Imam punya hujjah-hujjah juga. Akhirnya dihadapkan ke Syekh Mukbil, ya seluruhnya tidak dipermasalahkan. Ya, mau silakan ijtihadnya. Ya, masalah ini tidak perlu diributkan. Ada yang mau membuka, ya dengan alasan memudahkan kaum muslimin untuk berobat, ya menampung mereka agar tidak kedukun, ya mungkin alasan itu, ya dan seterusnya. Baik, itu tidak masalah. Dan ada fatwa Majelis Ulama Saudi boleh. Itu kuat itu fatwa itu. Fatwa al-lajna itu ya sudah diramu oleh sekian ulama di situ di dalam. Syekh bin Baz sudah ada di dalam, banyak ulama di dalam. Kemudian mereka menyimpulkan tidak masalah membuka klinik ruqyah. Ya. Tapi ada sebagian ulama yang tidak membolehkan. Yang jelas khilaf di kalangan ulama. Yang mengatakan tidak boleh alasannya apa? Tidak ada perkara muhdats. Tidak pernah dikenal ada sampai membuka klinik khusus. Ya, sebagian mereka mengatakan akan menjadi bisnis nanti. Menjadi bisnis nanti dibisniskan Al-Qur'an nanti. Ya, dibantah oleh Muhammad mengambil apa namanya upah dari Al-Qur'an, memang ada hadisnya kok. Ya. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, upah yang paling berhak untuk kalian ambil adalah dari bacaan Al-Qur'an. Itu hadisnya sahih. Ya, itu dalil-dalil ulama yang mengatakan tidak masalah. Sahabat pun meminta upah ketika meruqyah kepala desa. Apa yang diminta? Kambing. Minta kambing sebagai upahnya. Ya, setelah mereka sudah meruqyah, kemudian mereka makan itu kambing sebagai upah, mereka khawatir jangan sampai salah, melapor kepada Nabi. Ada begini kasus ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Itu tadi rupiah itu, mana kambingnya, masih ada, kasih juga saya. Bayangkan. Maka jangan yang seperti ini ya, tidak bisa kita jadikan sebagai permasalahan kemudian menghantam sana, menghantam sini, apalagi mengeluarkan gara-gara itu kamu buka hadis sunnah. Tidak. Ulama berbeda pendapat dan masing-masing ulama punya hujjah yang kuat. Ya, yang mengatakan boleh, ya ini kan ruqyah kan boleh. Dan orang membuat markas klinik itu untuk memudahkan saja orang untuk datang. Ya, memudahkan orang untuk datang untuk kita obati daripada mereka kemana? Ya, ada supaya mereka tidak kedukun lagi, mereka sudah tahu oh di sana ada tempat-tempat meruqyah bagus. Ya, dan banyak orang akhirnya mengenal dakwah dengan jalur itu. Ya, itu kita tidak ingkar ya. Banyak orang mengenal dakwah, ya akhirnya yang tadinya suka ke dukun dinasihati setelah diruqyah, akhirnya mereka mulai mengaji dan mengenal sunnah kan? Ya. Jadi yang seperti ini tidak bisa menjadi khilaf perselisihan yang kemudian kita bertengkar, apalagi mengeluarkan suara dari ahlus sunnah gara-gara yang seperti ini. Ini bukan permasalahan khilafiyah yang apa namanya yang menjadikan kita berselisih. Baik. Dan kita ingatkan bahwa permasalahan kita bukan karena kliniknya ya. Bukan karena membuat klinik ruqyah atau tidak. Ini bukan permasalahan, ini min babil adil. Dalam rangka kita berbuat adil. Bukan masalah kliniknya. Tapi masalah lain yang sifatnya manhaj. Ya. Sifatnya manhaj. Ya, masalah demo, masalah pemilu, masalah ya sifatnya bukan manhaj salaf. Ada pun masalah klinik, ada orang buka klinik. Ya, di antara kita juga ada yang buka klinik. Ya, dan ini masalah khilaf di kalangan ulama. Hendaknya kita lebih dewasa dalam menyikapi khilaf. Ustaz, apakah penyakit medis bisa dengan pengobatan daun bidara juga? Wallahu a'lam. Ya, penyakit medis, kalau yang sihir tadi ya, kalau medis wallahu a'lam. Dan ketika meruqyah, apakah harus dijaharkan ayat-ayatnya jika itu mengobati diri sendiri atau boleh disirkan? Ya boleh disirkan, tidak masalah. Ya. Cuma kalau meruqyah orang jangan disirkan supaya tidak jadi fitnah. Kalau diri sendiri diruqyah tidak masalah disirkan. Tapi kalau meruqyah orang sebaiknya dibesarkan suaranya supaya tidak menjadi tuduhan. Supaya jelas apa yang kita baca. Satu lagi pertanyaan. Pertanyaan sedikit melenceng dari pembahasan tentang majelis zikir. Majelis zikir yang menjelaskan tentang malaikat yang senantiasa mencari majelis zikir dan ikut bersama, duduk bersama mereka. Dan ada salah satu ulama yang biasa mengadakan zikir bersama, baik di masjid ataupun di lapangan. Pertanyaan, apakah boleh berzikir secara berjamaah? Jika tidak, tolong dijelaskan dalilnya. Dan ya bagaimana majelis yang dapat dinamakan majelis zikir? Ya majelis zikir itu umum ya. Bisa majelis orang berkumpul berzikir, itu majelis zikir. Bisa orang berkumpul taklim, itu juga majelis zikir. Itu termasuk majelis zikir semua. Orang berkumpul membaca Al-Quran, majelis zikir. Baik. Ya, cuma apakah boleh seseorang berkumpul kemudian berzikir berjamaah? Kalau kumpul zikir masing-masing, boleh. Ini tidak ada khilaf kalangan ulama. Ya, orang misalnya dulu di masjid kumpul setelah selesai sholat, masing-masing berzikir, tidak masalah. Baik, yang dipermasalahkan adalah berkumpul kemudian berzikir berjamaah. Ada satu koordinatornya, ada satu pemimpinnya yang memimpin zikirnya, yang lainnya ikut zikirnya yang memimpin. Nah ini yang dibantah oleh ulama. Ini sebagian ulama mengatakan ini perkara yang tidak disyariatkan. Zikir berjamaah bid'ah menurut sebagian ulama. Ya, dalilnya mana? Siapa yang bisa menyebutkan dalilnya? Hah? Ya sebab tidak ada contoh. Satu, tidak pernah Nabi mencontohkan zikir jamaah. Tidak pernah. Tapi yang ada masing-masing berzikir. Itu yang ada riwayat-riwayatnya. Tapi yang kedua, itu telah dibantah oleh sahabat. Zikir jamaah itu telah dibantah oleh sahabat. Telah terjadi zikir jamaah di kalangan sahabat. Di zaman sahabat, bukan sahabat melakukan. Di zaman sahabat terjadi zikir jamaah dan dibantah oleh sahabat. Ya, kisah yang sering kita dengar, kisah Abdullah bin Mas'ud. Ketika ada orang yang zikir jamaah di masjid, satu orang memimpin, yang lainnya ikut pemimpinnya menyiapkan batu-batu. Pemimpinnya mengatakan kabbiru mi'a, bertakbir 100 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dihitung dengan batu. Halilu mi'a, ucapkan la ilaha illallah 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, dan seterusnya ya. Ya mirip. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mirip. Ya. Kalau yang tadi orang itu mengatakan kabbiru mi'a, takbir 100 kali. Takbir. Dan seterusnya. Dilihat oleh sahabat, siapa yang pertama melihat? Abu Musa Al-Ash'ari. Dilihat, siapa Abu Musa? Oh, yang pandai Al-Quran, yang Nabi sangat suka mendengarkan bacaan Al-Qurannya, ahli Al-Quran. Abu Musa Al-Ash'ari dari negeri Yaman, sahabat. Ya, dilihat, diingkari, tapi tidak ditegur. Dia lihat, ini kesalahan ini, tapi tidak ditegur. Kenapa? Sebab dia tahu ada orang yang lebih hebat daripada dia ilmunya. Siapa dia? Abdullah bin Mas'ud. Datang dia ke Abdullah bin Mas'ud. Ya Ibnu Mas'ud, ada tadi begini-begini masjid. Kata Ibnu Mas'ud, kenapa kamu tidak ingkari? Tidak, saya tidak ingkari karena saya menunggu kamu. Ayo kita ke sana, kata Ibnu Mas'ud. Ayo kita ke sana. Masya Allah, dua sahabat ini luar biasa ini. Abdullah bin Mas'ud itu siapa? Ahli Al-Quran juga. Kata Nabi, siapa yang ingin membaca Al-Quran seperti awal diturunkan, seperti baru saja turun, falyaqra bi qiraati ummi abdin, hendaklah dia membaca seperti bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Sampai kata Nabi, apa, bacakan Al-Quran kepada saya. Ya. Ya, dan seterusnya. Ahlinya Al-Quran, yang kata Nabi betisnya yang kecil-kecil itu kalau ditimbang itu lebih berat daripada Gunung Uhud. Luar biasa. Disebutkan dalam Al-Quran, jangan kamu usir dia wahai Muhammad, yaitu sahabat yang senantiasa beribadah kepada Allah siang malam, ikhlas karena Allah. Siapa yang dimaksud? Ibnu Mas'ud. Ini yang mengingat. Datang dia, ayo ke sana. Begitu sampai di sana, kata Ibnu Mas'ud, "Ma asra ahlakatik?" Dan ditanya, apa itu? Enggak, langsung. Enggak ditanya lagi, sebab sudah tahu apa mereka lakukan ini, penyimpangan. Betapa cepatnya kalian binasa. Itu kalimatnya Ibnu Mas'ud. Betapa cepat kalian binasa. Haula, ini siabuhum, ini pakaiannya Nabi belum usang. Wa aliyatuhu lam tuksar, dan bejana-bejananya belum pecah, masih utuh semua benda barang-barangnya. Artinya Nabi baru saja wafat, Nabi baru saja meninggal, tapi kok kalian sudah begini, sudah melakukan sesuatu yang Nabi tidak lakukan. Betapa cepatnya kalian binasa. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, A'antum ahda min millati Muhammad am annakum muftatihu bab ad-dhalalah? Eh kalian, apakah kalian lebih mendapatkan petunjuk daripada Nabi, atau kalian adalah pembuka pintu-pintu kesesatan? Pertanyaan, dua pertanyaan minta dijawab. Kalian ini adalah lebih mendapatkan petunjuk daripada Nabi, atau Nabi yang lebih mendapatkan petunjuk? Pertanyaan pertama, apa jawabannya? Hah? Kalau mereka menjawab kami lebih mendapatkan petunjuk, kafir kalian, bahaya. Tapi kalau kalian menjawab Muhammad lebih mendapatkan petunjuk, terus kenapa kamu lakukan itu sementara Nabi tidak lakukan? Nabi kan membawa petunjuk, membawa kepada surga, ini surga lakukan, ini neraka jangan lakukan. Nah sekarang kalian melakukan sesuatu yang Nabi tidak lakukan, berarti Anda lebih mendapatkan petunjuk? Ya. Kalau dia jawab iya, ya sudah. Kalau dia mengatakan tidak, berarti kenapa kamu lakukan sesuatu yang Nabi tidak lakukan? Ataukah kalian ini pembuka pintu-pintu kesesatan? Ya, pasti kalau mereka tidak jawab yang pertama, pasti yang kedua. Kalian pembuka pintu-pintu kesesatan kalau begitu. Kalau dia katakan tidak, Muhammad lebih mendapatkan petunjuk, terus kenapa kamu lakukan? Berarti kamu telah membuka pintu-pintu kesesatan dengan perbuatan itu. Ya, karena dua pertanyaan ini, ya, apapun jawabannya pahit, maka mereka diam, tidak bisa menjawab. Lihat ulama, subhanallah. Ya, dijawab, dikasih pertanyaan tidak bisa menjawab, diam. Nah, ketika mereka tidak bisa menjawab, sebab apapun jawabannya bahaya, pasti bumerang bagi mereka. Nah, apa yang mereka lakukan? Langsung memelas. Ya Aba Abdurrahman. Biasa. Ya Aba Abdurrahman. Wahai Aba Abdurrahman, ma aradna illa al-khair. Kami melakukan ini maksud kami baik. Ini bagus. Dan tujuan kami bagus. Apa yang salah? Dikir? Kamu menentang dikir? Kan begitu biasa ya. Dikir ini, kawasan dikir tidak boleh. Terus kalau kamu katakan ini tidak ada contohnya, ini kan bagus. Walaupun tidak ada contohnya, tapi kan bagus. Kenapa bagus? Ya, dengan kita berjamaah lebih semangat. Ya mungkin kalau kita sendiri kurang semangat. Dengan kita berjamaah, kan disuruh kita berjamaah oleh Nabi. Nah itu ya, kan disuruh kita berjamaah oleh Nabi. Nah itulah, kadang memakai dalil umum pada sesuatu kejadian khusus. Tidak boleh pakai dalil umum kalau ada dalil, kalau kejadian khusus harus memakai dalil khusus. Ya. Apa kata Ibnu Mas'ud? Apakah Ibnu Mas'ud mengatakan, oh iya, kalau memang tujuanmu ikhlas niatmu ya sudah. Tidak. Apa kata Ibnu Mas'ud? Wa kam min muridin lil khairi la yusiba. Betapa banyak orang menginginkan kebaikan tapi dia tidak mendapatkan kebaikan itu. Kalian mau kebaikan? Iya. Kalau begitu tempuh jalannya, kan begitu. Banyak orang mau kebaikan tapi dia tidak menempuh jalannya, tidak akan dapat. Banyak orang mau masuk surga tapi dia tidak menempuh jalan menuju kepada surga, tidak akan sampai ke surga. Jalannya adalah mengikuti sunnah Nabi. Kebaikan itu hanya dengan mengikuti sunnah Rasulullah. Kapan Anda tidak mengikuti sunnah Nabi, maka itu bukan kebaikan walaupun Anda menganggap baik. Kata Imam Syafi'i, man istahsana faqad syara'a. Itu ucapan Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Siapa yang membuat perkara baru dalam agama dan menganggap itu baik, maka sungguh dia telah membuat syariat. Dia telah membuat syariat. Boleh manusia buat syariat? Haram. Syariat itu hanya haknya Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.